الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى الثاني باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب barang siapa yang menjalankan ketauhidan mempraktikkannya dakhalal jannata maka dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa perhitungan. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu man haqqaqa at-tauhida dakhalal jannata bighairi hisab asyarh ay wala adzab tanpa ada hisab tanpa ada adzab. Menunjukkan tentang istimewanya ketauhidan sehingga sangat lancang orang yang memandang enteng, meremehkan pelajaran tauhid. Apa ini tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Sambil mengatakan, ana bisa paham, mengerti tauhid hanya dengan 3 hari. Subhanallah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak diangkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul, seruan pertamanya sampai menjelang kematian beliau alaihi salatu wasalam semuanya tentang ketauhidan. Qultu tahqiquhu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'i wal ma'asi. Aku katakan tahqiquhu praktek menjalankan ketauhidan itu adalah takhlisuhu memurnikannya. Wataswiyatuhu membersihkannya min syawa'ibis syirk dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala qala Allah taala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, ini qudwah. Suri teladan, contoh, qanitan lillah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, lurus, walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang musyrik. Asyarh wasafa Ibrahim alaihi salam bihadhis sifat. Allah Subhanahu wa taala menyifati khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan sifat-sifat agung mulia ini. Allatihiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid, yang merupakan puncak dari penerapan ketauhidan. Alula yang pertama, annahu kana ummah. Bahwa beliau, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, kana ummah, ay qudwatan, contoh suri teladan, wa imaman mualliman lil khair. Ummah artinya juga adalah imam, pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Wa ma dzaaka illa li takmilihi maqam as-sabr wal yaqin. Tidaklah bisa beliau tegak dalam menjalankan tugas ini, amanah ini, kecuali karena beliau telah menyempurnakan maqam, posisi kedudukan sabar dan keyakinan. Ai maqam as-sabr wal yaqin alladaini tunalu bihima al-imamatu bid-din, yang dengan 2 sifat ini akan diraih kepemimpinan dalam agama. Barakallahu fiik. As-sabr wal yaqin tunalul imamatu fid-din, dengan kesabaran dan keyakinan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Diambil dari ayat itu kesimpulan bahwa 2 sifat ini orang bisa meraih kepemimpinan di dalam agama. Al-sabru wal-yakin. Asaniyah, sifat kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qanitan. Qala syaikhul Islam, al-qunutu dawamut ta'ah. Yani istiqamah. Al-qunut dawamut ta'ah. Terus menerusnya seseorang di atas ketaatan kepada Allah. Wal-musalli idha atala qiyamahu au ruku'ahu au sujudahu fahuwa qanit. Seorang yang sholat pun ketika dia memanjangkan sholatnya, ketika berdiri, ruku, sujud, maka dia termasuk qanit. Qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabb. Amman huwa qanitun, apakah sama orang yang qanit tetap senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ana al-lail, ini panjang melakukan salat di malam hari, ana al-laili sajidan, dalam kondisi sujud, qa'iman, dalam kondisi berdiri, yahdharul akhirah, takut akan siksa akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan hanya berharap rahmat rabbi. Intaha mulakhasan, selesai ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, yani Syekhul Islam. Asalithah, sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam, annahu kana hanifa. Qultu qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, hanifu al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwa. Berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-hanif, lurus, al-muqbilu ala Allah, yang menghadap, mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'ridu, berpaling dari semua segala sesuatu selain Allah. Ar-rabi'ah, sifat yang keempat yang dimiliki Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam, annahu ma kana minal musyrikin, beliau tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ai li sihhati ikhlasihi wa kamali sidqihi, karena kesahihan, kebenaran ikhlasan, karena benarnya keikhlasan beliau dan kesempurnaan kejujuran beliau, wa bu'dihi ani syirk, dan jauhnya beliau dari kesyirikan. Qultu yuwaddihu hadza qaulullah ta'ala, aku katakan ya, ini asy-syarih. Ini lebih diperjelas lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam budi pekerti yang agung sebagai contoh. Walladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Ay ala dinihi min ikhwanihi al-mursalin, yang berada di atas agamanya dari saudara-saudaranya sesama para rasul. Qalahu Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, il qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika pengikutnya mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami menolak kalian, kami mengkafiri kalian. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha, dan nampak di antara kami dengan kalian al-adawah, permusuhan dan kebencian, abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Illa qala Ibrahim li abih, kecuali ucapannya Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai', aku senantiasa tetap akan mintakan ampun untuk engkau wahai ayahku, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, wahai Rabb kami, hanya kepada engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepada engkau kami kembali, wa ilaikal masir, dan kembalinya kami kepada engkau ya Allah. Wa dzakara ta'ala an khalilihi alaihi salam annahu qala li abihi azar, dan disebutkan di ayat yang lain tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim ini, ketika beliau berkata kepada ayahnya, wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi, dan aku meninggalkan kalian dan apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'u rabbi as'alaku nabidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku hanya memohon kepada Rabb, dan semoga aku tidak pernah sengsara dari memohon kepada Rabb. Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggalkan ayahnya dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, kami hibahkan, anugerahkan kepada Ishaq, kepadanya Ishaq dan Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan nabi. Fahadha huwa tahqiqut tauhid, inilah praktek menjalankan ketauhidan. Wa huwal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa'tizaluhum, yakni berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan dan menjauhi mereka. Wal kufru bihim, menolak mereka, mengingkari mereka. Wa adawatihim wa bughdihim, memusuhi mereka dan membenci mereka. Allahul musta'an. Inilah kesimpulan dari praktek ketauhidan. Paham barakallahu fikum. La tahqiq at-tauhid, al-bara'atu minasyirki wa ahli wa'tizaluhum. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan dan meninggalkan mereka, mengingkari perbuatan mereka, memusuhi dan membenci mereka. Baik, para pelaku syirik. Qala al-musannif rahimahullahu taala di hadhil ayah, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah contoh suri teladan, li'alla yastauhisha salikut tariqi min qillati salikin. Kenapa? Kenapa Nabi Allah Ibrahim AS dikatakan ummah? Padahal beliau cuma hambar kelabiku. Adapun walladzina ma'ahu itu adalah para ar-rasul. Baik, para anbiya war rasul. Itu qaul qaumi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi al anbiya war rusul. Baik, ikhwanuhu al-mursalin. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam cuma beliau dengan istrinya pada saat itu. Baik, tapi Allah menyatakannya sebagai ummah. Supaya apa? Li'alla yastauhisha salikut tariqi min qillati salikin, agar supaya orang yang menjalani kebenaran ini, yang melewati al-haq ini, barakallahu fikum, menjadi ini as-siratal mustaqim ini, tidak merasa gentar dengan sedikitnya orang yang melewati jalan ini. Barakallahu fikum. Tidak merasa ngeri melewati jalan ini karena sedikitnya orang yang melewatinya. Qanita lillahi la lil muluki wa la lit tijar wala litujaril mutrafin. Qanita lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk raja dan bukan juga litujar, bukan juga untuk para pedagang yang bermewah-mewah, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanifan lurus, la yamilu yaminan wala shimala, hanifan lurus, tidak belok kanan, tidak belok kini. Kafilil ulama'il maftunin, seperti perlakuan ulama yang terfitnah. Baik, nampaknya di atas al-haq tapi miring ke sana, miring ke situ. Walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah Nabiullah Ibrahim termasuk orang-orang musyrik. Khilafan liman kathara sawadahum wa zama'anahum minal muslimin. Intaha. Ini berbeda dengan orang-orang yang hanya mengumpulkan orang untuk kepentingan dirinya. Wa za'amanahum minal muslimin, dan dia menyangka bahwa dia termasuk orang-orang muslim. Allahul musta'an. Jadi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan al-haq. Dan setelahnya setiap orang urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengumpulkan orang untuk dirinya. Waqad rawi Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas bi qaulihi ta'ala, inna Ibrahim kana umma 'alal Islam wa lam yakun fi zamanihi ahadun al-islami ghairuhu. Ibrahim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ummah alal Islam, satu umat dalam Islam, disebutkan sebagai umat padahal sendirian, agar supaya orang jangan menganggap dirinya sendirian di jalan ini, banyak. Barakallahu fik. Walaupun setiap zamannya mungkin sedikit. Walam yakun fi zamanihi ahadun alal Islami ghairuhu, padahal di zaman itu tidak ada seorang muslim pun kecuali beliau dengan keluarganya. Qultu wala munafata baina hadha wa baina ma taqaddama annahu kana imaman yuqtada bihi fil khair. Aku katakan tidak ada perbedaan atau perselisihan, bertolak belakang antara penafsiran yang pertama bahwa ummah artinya qudwah, dan sekarang ummah ya umat. Barakallahu fiik. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara tafsiran pertama bahwa beliau sebagai umat dan juga beliau sebagai qudwah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala Allah taala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka-mereka itu orang-orang yang terhadap mereka beriman dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Syarah wasafal mu'minas sabiqina ilal jannah, yakni Allah Subhanahu wa taala menyipati orang-orang yang beriman yang pertama-pertama masuk surga. Karena orang masuk surga ini yang pertama intinya orang-orang yang memang memiliki keistimewaan, keluar biasaan, kemudian setelahnya. Fa'atna alaihim bis sifatil lati a'zamuha annahum bi rabbihim la yusyrikun. Maka Allah SWT menyifati mereka, allati a'zamuha, sifat yang paling agungnya yang mereka miliki bahwa mereka tidak mempersekutukan Allah. Walamma kana al-mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqdahu fi islamihi min syirkin jaliin aw khafiin nafa dzalika an. Dan ketika seorang boleh jadi dihadapkan dalam kehidupannya ini sesuatu yang mencoreng keislamannya dari kesyirikan, syirik yang jelas atau syirik yang tersembunyi, Allah nafikan itu semuanya bahwa mereka tidak termasuk orang-orang musyrik. Wa hadza huwa tahqiqut tauhid, dan inilah praktek ketauhidan. Alladzi hasunat bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum. Jadi dengan melaksanakan, mempraktikkan ketauhidan, baguslah amalan-amalan mereka dan sempurnalah, dan mereka pun mendapatkan manfaat dari amalan itu. Qultu qalu hasunat wa kamulat, ucapan beliau di sini hasunat, baik dan sempurna, hadza bi'tibari salamatihim minasyirkil asghar. Ini ketika ditengok bahwa selamatnya mereka dari syirik asgar, syirik kecil. Wa amma syirkul akbar fala yuqalu fi tarkihi dzalika. Adapun masalah syirkul akbar maka tidak bisa dikatakan ini. Kata lembar, maka perhatikanlah. Memang sesuatu yang harus ditinggalkan sama sekali. Walau kala syarih sahat, seandainya syarih mengatakan sahat, lakana akwam. Seandainya dikatakan sahat sah, maka itu lebih bagus, lebih tepat. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Adapun mereka adalah orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak mempersekutukannya. Ai la ya'buduna ma'allahi ghairah. Mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bal yuwahhidunahu, bahkan mereka hanya menyembah Allah, wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah ahadun samad. Mereka sangat paham mengerti bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Allahu ahadun samad. Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yattakhidh sahibata wala walada. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang tidak menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sahibah, yakni istri dan anak. Wa annahu la nadhira lahu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Berkata al-musannif di sini, hadis Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ala ayyukum ra'al kawkabal ladhi inqaddal bariha. Berkata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Fakultu ana. Husain langsung mengatakan, saya melihatnya tadi malam jatuh. Tumakultu, kemudian aku mengatakan, ama inni lam akun fi sholah. Aku melihatnya tapi aku tidak melakukan sholat malam itu. Walakin niludiktu, aku terjaga, tidak sholat. Yang menjadikan aku terjaga adalah apa? Karena aku disengat. Disengat kala jengking atau binatang berbisa. Pokoknya tidak bisa tidur gara-gara itu. Faqala, mada sana'ata, maka berkat Sa'id bin Jubair, terus apa yang kau lakukan ketika engkau disengat dari binatang berbisa? Ultu irtaka itu, aku merukia diriku sendiri. Qala fama hamalaka ala dhalik. Apa yang mengantarkan engkau meruqyah dirimu sendiri? Apa alasannya? Apa dalilnya? Qultu haditsun haddatsanahu Syu'bi. Aku katakan hadis yang disampaikan kepada kami oleh Imam Syu'bi. Qala wama haddatsakum? Kata Sa'id bin Jubair, apa yang disampaikan kepada kalian oleh Imam Syu'bi? Qultu haddatsana an Buraidata ibnul Husayb. Disampaikan kepada kami oleh Buraidah ibn Husayb, annahu qala la ruqyata illa min ain aw huma. Tidak ada ruqyah illa min ain, kecuali yakni tidak ada pengobatan yang lebih tepat untuk penyakit ain dan huma kecuali ruqyah. Barakallahu fikum. Karena setiap penyakit ada penanganannya tersendiri. Paham barakallahu fikum? Tidak semua penyakit dengan penanganan yang sama, enggak. Karena demikianlah Rasulullah SAW dalam pelaksanaannya, diberi pengobatan dan memberi pengobatan. Sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk minum madu. Sesekali Rasulullah SAW merintahkan untuk dia diruqyah. Sesekali Rasulullah SAW merintahkan untuk dibekam. Sesekali, dan seterusnya. Sesekali Rasulullah SAW merintahkan untuk minum hadbatul as-sauda dan yang lainnya. Karena penyakit berbeda-beda dan penanganannya pun berbeda-beda. Barakallahu fikum. Maka yang paling tepat untuk penyakit ain dan humah, yakni sengatan binatang berbisa, barakallahu bikum, ini adalah ruqyah. Ruqyah yang paling ampuh untuk itu. Barakallahu bikum. Qala fada qad ahsana man intaha ila sami' ila ma sami'. Berkata Sa'id bin Jubair, telah berlaku baik orang yang berhenti dan melakukan sesuai dengan apa yang dia dengar dari dalil. Walakin hadatsana Ibnu Abbas. Karena Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibnu Abbas. Walakin hadatsana Ibnu Abbas, akan tetapi kami disampaikan oleh Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayyal umam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinampakkan, diperlihatkan kepadaku umat-umat bersama dengan nabinya. Faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi bersamanya sekelompok banyak manusia, rahat. Wa nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Dan aku mendapati melihat seorang nabi pengikutnya hanya seorang atau dua orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku mendapati juga seorang nabi berjalan sendirian tanpa seorang pengikut pun. Idrubi ali sawadun azim. Tiba-tiba aku diperlihatkan sekumpulan manusia yang sangat-sangat banyak. Sawadun azim. Karena manusia begitu dilihat dari kejauhan dan banyak, mereka berwarna hitam, maka dikatakan sawad. Wadanantu annahum ummati, aku mengira bahwa mereka lah umat. Faqila li hadza Musa wa qaum, maka dikatakan kepada aku bahwa inilah umatnya Musa bersama dengan Musa. Wanadartu fa idza sawadun azim, kemudian aku diperlihatkan kembali yakni kelompok yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Faqila li hadza ummatuk, maka dikatakan kepada aku inilah umatmu. Wa ma'hum 70 alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabi wala adzab. Di antara mereka ini ada 70 ribu akan masuk surga tanpa perhitungan dan tanpa ada siksaan. Tsumma hadza fadakhala manzilahu. Setelah itu Rasulullah berdiri dan masuk ke rumah beliau. Fa khadan nasu bi ulaik, maka orang-orang pun berbicara tentang 70 ribu itu. Siapa gerangan mereka ini? Apa ciri-cirinya, apa tanda-tanda, apa sifatnya sehingga mereka tidak dihisab dan tidak diadab, langsung masuk ke surga. Qala ba'dhum, maka sebagian pun berprediksi, berkira-kira, ala allahum alladzina sahibu rasulullah. Ah, boleh jadi mereka itu adalah orang yang menemani rasulnya. Ya kita-kita ini maksudnya mereka. Qala ba'dhum fala allahum alladzina wulidu fil islam. Boleh jadi mereka-mereka yang 70 ribu itu adalah orang yang lahir di dalam keislamannya, mulai dari lahirnya sampai mati dia di dalam Islam. Karena sebelumnya para sahabat berada dalam kesyirikan sebelumnya. Paham barakallahu fikum. Kemudian mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muwahhidin. Alam yusyriku billahi syai'a. Boleh jadi yang 70 ribu itu adalah orang yang memang dari lahir sudah Islam memang, sehingga mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Wadakaru asya, mereka pun banyak mengira-ngira, oh mungkin ini, mungkin itu. Fakharja alaihim Rasulullah fa'akhbaru. Maka setiba-tiba Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya kembali. Dan mereka pun mengkhabarkan kepada Rasulullah siapa mereka itu. Kami sudah mengira-ngira mereka ini demikian dan demikian sifatnya. Fakala, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, untuk 70 ribu manusia istimewa ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladina la yastarqun. Mereka-mereka itu orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Walayak taun, dan mereka tidak pernah dikai. Walayatatayyarun, dan mereka tidak tatayur. Tatayur itu barakallahu menganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. At-tawakul di sini barakallahu fikum, ini adalah apa ketauhidan hanya kepada Allah mereka bertawakal. La yastarqun tidak minta ruqyah karena ruqyah itu adalah pengobatan yang sangat mudah dan paling ringan sehingga setiap orang bisa meruqyah dirinya sendiri tanpa harus meminta ke orang lain untuk meruqyah dirinya. Paham barakallahu fikum. Baik. Pengobatan yang paling ringan dan paling mudah, paling murah adalah ruqyah. Karena setiap orang bisa meruqyah dirinya sendiri tanpa minta bantuan orang. Baik. Wala yaktaun dan mereka tidak mengkai melakukan pengobatan dengan cara kai. Kai ini pengobatan dengan cara melengketkan benih besi panas yang membara ke daerah-daerah tertentu pada tubuh orang yang sakit. Ini termasuk pengobatan yang paling berat. Paham barakallahu fikum. Sabar dia dengan penyakitnya, tidak harus melakukan pengobatan yang begitu berat untuk dia jalani. Wa ala rabbihim yatawakkal wala yatatayyarun dan mereka tidak tatayyur, menganggap sial. Dan ini masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita, anggapan-anggapan sial. Kalau rumah begini modelnya, pintunya dengan apanya, oh sial ini. Kalau tiangnya begini-begini modelnya, sial. Kalau apanya, macam-macam. Banyak sekali anggapan-anggapan sial yang, apakah waktu, barakallahu fikum, tanggal, angka, hari, bulan, tahun, ada anggapan-anggapan sial yang mereka, ini bukan dari agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham barakallahu fikum. Baik. Mau diadakan acara nikah, oh tanggal ini bagus, tengok dulu, anu dulu, terawang dulu, ada penerawangan dulu. Oh ini hari baik, tanggal baik, subhanallah. Hari baik, tanggal baik itu adalah hari dan tanggal Anda melakukan kebaikan. Paham barakallahu fikum. Dan hari dan tanggal baik, tanggal buruk itu adalah hari dan tanggal Anda melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesialan itu ada pada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyuk. Paham barakallahu fikum. Ketika orang berlaku maksiat kepada Allah, disitulah letak kesialannya. Kita kembali barakallahu fikum. Mereka yang tidak tatayur dan hanya kepada Rabb mereka, mereka tawakal. Qama'u faqama'u kasyat ibn mihsan. Maka berilah Ukasha bin Mihsan. Fakala ya Rasulullah, udu'ullah ayyaj'alani minhum. Sambil meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk aku. Aku dijadikan di antara 70 ribu orang itu. Fala antamin. Kata Rasulullah, engkau termasuk di antara 70 ribu itu. Maka marajulun akhar. Kemudian berdirilah orang yang lain. Fakala udu'ullah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah untuk aku kepada Allah agar supaya aku dijadikan di antara 70 ribu itu. Fakala sabakaka biha Ukasha. Ini ungkapan terbaik yang sangat bijak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Baik, tidak mematahkan hati orang tersebut dengan kata-kata engkau bukan termasuk, ya kan? Engkau bukan termasuk dari 70.000 itu. Sabaqaka biha Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha dalam masalah ini untuk menutup jalan. Baik. Agar supaya tidak lagi ada orang mengatakan saya juga ya Rasulullah, saya juga, semuanya akan mengatakan saya juga. Padahal boleh jadi di antara yang hadir tidak termasuk orang-orang yang di 70 ribu itu, sehingga mungkin kecil hatinya atau sesuatu yang mungkin la haula wa quwwata illa billah. Maka kalimat bijak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memastikan yang setelahnya termasuk atau tidak, ucapan yang paling bijak adalah sabaqaka biha Ukasha, engkau telah didahului oleh Ukasha. Apakah orang yang tadi termasuk atau tidak, itu bukan pembahasan. Tapi engkau sekarang telah didahului oleh Ukasha. Paham barakallahu fikum. Boleh jadi mungkin iya termasuk di antara 70 ribu itu. Tapi untuk menutup munculnya satu orang lagi. Untuk mengatakan saya juga Rasulullah. Lelah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut satu demi satu. Maka Rasulullah SAW memberikan apa? Kunci. Bahwa ini. Pokoknya siapa yang mau masuk ke 70 ribu itu, ya silakan Anda melakukan ini. Tahqiqut tauhid. Barakallahu fiik. Jalankan keharusan tauhid. La ilaha illallah. Barakallahu, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah syarahnya kita lanjutkan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.